وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمجنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Hadirin mustami'in jamaah pengawasan kitab Irsyadil Ibad Masjid Agung Kota Bangil ingkang dipun rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terusaken pengawasan kitab Irsyadil Ibad dipun rimayataken An Ibn Najjar radhiyallahu taala An Anas saking sahabat Anas, beliau meriwayatkan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi dawuh, al ulama'u warasatul anbiya, para wong sing alim iku adalah sing marisi piro-piro para nabi. Krana ulama itu adalah mewarisi para nabi, padahal warisan itu tidak diberikan kecuali kepada keluarganya, maka seakan-akan ulama itu menjadi anggota keluarganya korona. Dalam sisi apa? Bukan dalam sisi nasab, tapi dalam sisi kemuliaannya. Yuhibbuhum, mongko seneng hum ing para ulama, sapa ahlus samai, penduduk piro-piro langit, malaikat, bintang-bintang dan lain sebagainya. Duduk wonong sing dukur langit tok, tapi wayastaghfiru lahum lan jalukno sepuro lahum maring ulama iku mang sapa alkhitanu, piro-piro iwak sing kuwete gedhe, fil bahri ana ngene lautan. Iwak-iwak sing ana jero lautan iku padha njalukno sepuro ida matu nalikane wis mati sapa para ulama, ila yaumil kiamati ngono iku man didungakno sampai tumekane dina kiamat. Lajeng para hadirin, siapakah sekarang yang dikategorikan ulama niku? Apakah sama antara sebutan kiai dengan ulama? Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh, innama yakhsallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut, sing mempunyai rasa hormat, rasa menghargai terhadap Allah Subhanahu wa taala, yeniku piro-piro wong sing alim. Kenapa mereka itu kok wedinan Gusti Allah, merasa sungkan, merasa piambe ini kuau sungkan hormat nang Gusti Allah, keranten piambe ini ku sumerap terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua kiai dapat dikatakan ulama. Kalau ulama pastilah dia termasuk dia kiai. Keranten sebutan kiai itu miturut penelitian Kiai Hasyim Muzadi niku, ini ku sebutane wong Jawa. Iki ae ngoten. Sehingga sing digawe iku mang gawe mewakili apa saja, untuk apa saja iki ae dipilih dari yang lain. Sehingga kadang-kadang kiai itu menjadi sebutan satu keris. Jadi ini Kiai Muzadi, Hasyim Muzadi. Ono jenenge kiai, kiai Kanjeng. Ono mana jenenge kiai Slamet. Kiai Slamet itu malah jenenge kebo. Ya. Yeah. Beduk ono jenenge kiai. Ya, yeah, karena apa? Beduk itu dihormati daripada beduk-beduk yang lain. Maka diceluk kiai. Kiai ini beduk. Lah kalau ada orang-orang di kampung itu dihormati, ditokohkan, maka dia itu disebut ya kiai. Dan kalau ulama, ulama itu adalah mereka siapa saja yang mempunyai rasa hormat terhadap Allah, sehingga piyambake niku rumangsa piyambake niku mboten gadah napa-napa. Lampahe niku wau wedi. Nah, iku baru dikatakan ulama. Untuk menyampaikan ke sana diperlukan ilmu. Ya. Di antarane piyambake niku wau ngerti bahwasannya semua yang ada ini adalah buatan Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita ini. Kabeh. Lha wis iku, semua yang ada di sekitar kita ini buatannya Allah. Gerak-gerike obah lan enggake barang iku semua kabeh iku hubungane nang ngene Gusti Allah. Jadi sitok pun tidak ada yang lepas dari pantauan dan pandangan Allah. Saking hormati ngoten niku, piyambake seakan-akan tidak bisa berjalan kecuali di sana ada Allah. Kok iso gambarno ngono sampean? Wis gak repot-repot. Iya. Yeah. Umpama yang berkuasa Dek ini Indonesia ini sinten? SBY, enggak tenang. Ya. Mari ngono setiap cok omah iki ana gendera ana SBY segitiga ngene. Ya. Wah, masyarakat kene iki pendukung SBY akeh. Ojo pisan-pisan kon ngrasani SBY. Kok iso? Lho, iki lho, apa iki? Ngrasani temenan dicekel. Lek ngelem temenan kabeh hormat. Persis seperti itu. Lho semua yang ada ini kalau kuah begitu dok nangge nih Gusti Allah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard. Iya. Niku wonten dicuk maneh yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Semua sujud, semua bertasbih. Sing kari cuma menungso ambek jentok niki. Krono kabeh iku adalah lambang-lambang daripada Allah, maka piambek niku wedi. Lho lekne wong iku duwe perasaan kaya ngono, maka itu patut dikatakan ulama. Lho wong sing kaya ngono iku lho disenengi ambek ahli langit. Ahli bumi yo senengi kabeh, sungkan kabeh. Ya. Berjane wonten dawuh man khafallah, siapa yang menghormati Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, khafahu kullu syai, maka seluruhnya akan tunduk dan patuh. Nah, ceritane kata cerita wali-wali biyen. Ya. Yeah. Dan ulama yang demikian ini pasti mewarisi nabi. Nabi itu mempunyai sifat rahmah terhadap umatnya. Terus kula kali sampean lek kepingin termasuk menjadi pewaris nabi ini, kula kali sampean iki punya kesempatan sedoyo. Punya kesempatan sedoyo. Wong kula kali sampean iki keturunan Nabi Adam. Lah nggih ta? Nggih. Nggih. Kudu pola iku lho kali sampean iki iku turunane nabi ku. Nasabe anake Kanjeng Nabi ngeten. Jare ngene burda astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu lidi naslin lidi ukumi. Ya Allah kula nyuwun sepuro. Kula ngaku-ngaku dadi umate nabi, pengikute nabi. Padahal nabi niku mboten medhit. Kula lek dadi umate nabi kok medhit ya dudu anake nabi. Potongamu lho gak padha blas. Iya. Nabi ku sifate ngene. Aku dadi umate nabi, aku dadi keturunan nabi. Kok gak padha? Termasuk kon dudu turutane Kanjeng Nabi. Lelek kula kali sampean itu punya rasa rahmat welas, gak tegoan nanggene wong tanpa memikirkan awake. Kenapa? Kon niku lek gak tegoan nanggene wong, nggih ya. Innama yarhamullahur rahama. Innama yarhamuhumur rahman arrahama. Wong sing diwelasi nanggene Gusti Allah sing welas iku ya wong sing duweni welas nanggene wong liya. Gak tegoan ngalah terhadap siapa saja. Karena piambe diasi nanggene Gusti Allah. Dados kula kare sampean punya kesempatan untuk dicintai oleh penduduk langit dan nantinya kita akan didoakan oleh ikan-ikan di sana dengan dua hal. Nomor siji, kula kali sampean harus mempunyai rasa hormat nanggene Gusti Allah, takwa yang besar. Karena apa? Kita sungkan semua di sekitar kita ini adalah tunduk nang Gusti Allah, mereka menjadi saksi nanggene Gusti Allah. Untuk niku kula kali sampean hati-hati. Terus mari ngono, apapun yang diberikan oleh Allah dumateng kula kali sampean, belajar. Belajar. Kita itu welas tenggene wong liya. Aku iki yo boto, boto yo boto. Lek torekote Mbah Thayyib. Sinten Mbah Thayyib? Mbah Thayyib niku kiai tenggene Semengko mriku. Niku kiyaine Gus-gus kabeh. Kaya Gus Ali. Gus Ali Mas Huri. Gus niku, Gus niku jaman Gus Kata niku nggih. Niku wonten mriku. Lho. Torekote niku napa? Ngene. Lek kon iso mangan sak piring beras putih aja dipangan kabeh. Dadekno rong piring. Ya napa yai? Campurin jagung. Jagung sing akeh iki mang pangan dadi sak piring, sing iki mang rega putih iki mang kekno wong liya. Belajar ngono iku. Belajar. Lek kon kepingin diwelasi Gusti Allah. Umpama kon oleh kaya sakmene. Belajar iki dikekno wong tuwa. Iki jamaah masjid iki akeh tak kekno iki. Ya. Jamaah masjid dan lain sebagainya. Ngoten niku dibelajari karena apa? Aku iki besok kepingin disenengi Gusti Allah, kepingin didongakno makhluk-makhluke Gusti Allah. Mergane benjing niki besok niku wonten ngeten. Lek wis wong sing alim kaya ngene iki mang mati nangis ahli samak niki. Sopo sing liwat bendina ana kene sing kene tak delok amale sapa? Lho lek kula kali sampeyan niki lho, kepethuk wong apik ana ngene jero kampung bendina. Umpama nggih ya sampeyan tonggoan. Ambek Kaji Jalil umpama, Kaji Jalil iku wonge ganteng, loman umpama. Duduk-duduk wong Kaji Jalil kali anyar seneng. Umpama ana. Nggih ya. Delok wonge tok seneng. Meseman, loman, ketok nggih ya. Bendina liwat seneng. Bareng wonge umroh, sapa sing gak delok lah, ngoten ya. Lho niku nggih ngoten ahli samak niku. Iya. Kadang-kadang kula wong sakniki lho, wong sakniki atus kula ngeten iki kepingin dilem menungso padha. Sehingga sesi bukan iku penampilan padha menungsone, padahal mari ngono padha mati kabeh. Sing ana iki lho gak ana. Padha kancane iki gak ana sing nulungi besok. Dewe-dewe be. Paling sing ana kon biyen ngrasai nang aku nuntut sing iya, iya. Lho lek kepingin mboten dituntut, lho niku wae carane. Ya. Ibadah. Kita niku belajar melaku menjadi orang-orang yang alim, ngerti, tegas. Piambeke niku wae ngerti lek awake iki menungsa. Dikongo sembahyang ya sembahyang. Ya. Lho kadang-kadang dengan sikap ngeten iki kula kali sampean gak duwe problem apa-apa cuma seneng nang gene wong liya maka kita itu akan diangkat menjadi wali abdalnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dawuh Kanjeng Nabi inna abdala ummati sak temene wali abdal di kalangan umatku iku mang layab luhu darajatahum. Mereka tidak mencapai wali abdal bikasrati sholat duduk krono sembahyang begini akeh duduk sholat sunai akeh tidak wala siyamihim tidak karena posone Senin Kemis poson Dawud posong ini tidak wala sodakotihim dan tidak karena dia itu kaya tapi bisa khawatin nafsi wasalamati suduri krono de ini kuwau loman maringono gak duwe opo opo muko muko kulo kali sampean disenengno nanggene wong singgene iki untung-untung lek kula kali sampean dikategorikan digolongno wong sing ulama. Lek gak nutuk kono seneng tok iki lho wis. Seneng tok besuk katut. Iya. Yeah. Tapi kula kali sampean ojo sok berpenampilan ulama kepingin dihormati melukutu wong sing gak ngerti. Tunggakan ya, tunggakan ya. Tunggakno, tunggakno. Wis kaya sing ngomong nih gile penampilan kok cuma tentang serbanan kok yo yo. Ya. Sing gile ri ngaji atip gak salaman nang aku medit. Ya Allah, muga-muga dipun paringi selamat ambil kisi Allah. Dados kula kali sampean punya kesempatan untuk kesana. Monggo, sareng-sareng, dungo dinungo. Wal Bukhari lan ngriwayataken Imam Bukhari. An Muawiyata sangking sahabat Muawiyah. Dawune Gusti Kanjeng Nabi mayyuridillahu bihi khairan. Sapa ae sing dikersakno Gusti Allah dadi wong apik. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk diperlakukan menjadi baik. Sapa sing kepingin ditampa Gusti Allah di hormati ambek Gusti Allah. Tengere wong iku lek kate ditulungi Gusti Allah dadi wong mulya yufaqihu fiddin. Dipun paringi ngerti dalam bidang agama. Mboten dadi wong alim lho mboten. Mboten dadi kiai belum. Umpama kula kali sampean ngaji. Aku biyen ngaji rek. Jenenge ngaji kan macam-macam, ana sing bab salat, ana sing mengenai bab masyarakat, cara bergaul, ana sing ngaji ku nyinggung masalah keluarga. Kula kali sampe lek ngrungokno ceramah-ceramah ana perkawinan, ana sing masalah cara mendidik anak dan lain sebagainya. Kok ono kunci Kanjeng Nabi. Mari ngono kula kali sampean diwulangi. Wudhu iku sing apik model Kanjeng Nabi ku koyok ngene. Iya rek, wudhuku iku wis koyok ngono apa durung ya? Oh durung. Lek ngono aku tak niru iku. Koyok wudhune Kanjeng Nabi. Lho, oleh ngaji ku mang dipraktekno terus diistiqomano iku tandane kula kali sampean dikersakno Gusti Allah dadi ahli swarga. Besok anake dadi wong mulya. Ngoten to. Jadi sapa sing semangat ngaji, semangat untuk mempraktekkan, tidak kepingin jadi kiai dan lain sebagainya, kepingin awak iki urip, lakune urip iki dituntun ambek agama. Iku tandane wong sing dimulyakno ambek Gusti Allah. Iya. Yeah. Perkara sakniki dhek iku mangke dadekno wong sing mulya dihormati ambek menungsa, terserah lek kuat. Iya. Yeah. Bom besok piambe niku anake dadi mulya. Sing penting lek kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah iso ngamalno apa sing isine ngaji iku dikersakno Gusti Allah dadi wong apik. Terus kula kali sampean ya diparingi seneng ngaji mari ngono gelem nglakoni. Wa Tabrani lan ngriwayataken sapa Imam At-Tabrani wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ma ubida ora disembah sapa Allahu Gusti Allah bisaiin dengan ibadah manapun afdola yang lebih utama minal fikhi selain ibadah itu didasari dengan pengertian fit dini ing dalem agama. Umpama kula kali sampean salat Allahu Akbar, takbir iki adalah minangka rukune sembahyang. Ya. Mari ngono maca bismillahirrahmanirrahim. Fatihah iki termasuk rukune sembahyang. Mari ngono kate rukuk, ngangkat sami Allah, Allahu Akbar, ngangkat tangane. Sunnah iki rek. Eling-eling ngoten to? Jadi selama sholat niku wau piambe eling-eling belajar khusyuk. Belajar piambe tahu dudukannya. Iki piwulangane Kanjeng Nabi. Lole sembahyang model ngoten niku wau itu adalah sembahyang sing dibanggakan ambek Gusti Allah. Umpama iya, kula kali sampean dagang ono ngene kono. Iya. Cak utang duwe apa? Iya. Cateten ya, cateten. Wis padha rene. Ga usah, mosok gak percaya. Gak cateten ae. Ya wis tak catet. Ulama kon kok catet perintahe ngene Qur'an. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Titikake jenenge dhuwit masih nang dulur dudu krana medit. Tapi belajari hukum dicatat. Legri temen kon pakarmu kon arane apa? Kon nyaur alhamdulillah enggak tak bebasno. Dalam jeruati. Lah sampean ngene tak catet ya. Kon nyaur alhamdulillah enggak gak apa-apa, gak nyaur temenan. Iya. Direken apa? Dulur raja. Iya. Oh, lek ngono wong iki ya gak apa, serek ngene ya. Catet wae ya, padha ngerti ne. Oh iya, jamaah ngaji, ngamalno Quran. Sip. Catet iki ya. Supaya enake gak ditake. Sing kate nagih ngene gak polah apa, gak ngeling to enggak. Mungkin dhek iki durung duwe utang, durung duwe. Tapi apa wayahe nyaur utang tak jarno wae. Apa? Aku memang memberikan kesempatan. Sopo sing gelem memberikan kesempatan untuk nyaur, maka dia itu akan dijembarkan nabi Gusti Allah. Loh, motivasine dhek niku ono dasare kabeh. Masya Allah, ini adalah orang jempolan. Gak perlu kula kali sampean dijeluk kiai, tapi wis dikiaino ambe Gusti Allah. Gampang kula umpama. Ngeten mawon, gak repot-repot. Mangan, kati mangan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Anu rek-rek, boleh uyang di sini. Tulung nong ini seret. Sunnah Rasulullah. Posisi doib, gak popo. Sing penting, jadi ini sunnah Kanjeng Nabi hadis. Sopo sing mangan, dike uyang di sini. Untuk insya Allah penyakit-penyakit sihir ilang kabeh. Dipraktekno. Lah eling terus. Dadi setiap piambee niku wau berdasarkan niki. Lho iku lho ibadah sing disenengi ambek Gusti Allah. Niki jenenge ma ubidallahu bi syai'in afdalu minal fikhi. Fiti. Kudu dalile wong iki biasa ngene. Kon iku ngaji yo apalno. Lek wis apal kon kulo gak diterima. Mboten. Sing dimaksud fikhu fiddiniti mengerti dalam agama dalam segala gerak-geriknya iku piambee takon. Tak enak to iki ya. Enak. Wiritan ya rek iki dicongkon. Lho ngoten to. Iya. Menjadi ibadah yang afdol. Apabila kula kali sampean angen-angen iki sunnah. Iki Quran, iki ngene, umpama maling ya pas udan-udan ngeten, kuat temen tak ngeloni bojo rek. Lho, kate kene kudu bismillah eling ya gak apa-apa. Termasuk minal fikhi. Wala faqihun wahidu. Sak temene lek kapan ono wong niku fakih meraktekno agamane, meraktekno ngajine, wong siji ae iku asyaddu luwe berat ala syaitani bagi setan min alfi abidin daripada 1000 orang-orang yang beribadah tapi piyambe kurang mengerti siji-sijine. Apa ibadah tok wis ya. Durung ngaji wis mlebu torekot ta. Akhire wilitan tok. Ya. Ya, mboten kilono mboten. Dadi luwih sempurnae niku kula kali sampeyan nek ibadah niku dielmoni, ditakokno, diajeni. Ngoten lho. Dadi langkah kula kali sampeyan iki cekne di hurma apa dibayar larang ambek Gusti Allah. Dan setan pun akan merasa sungkan, merasa hormat, enggak semena-mena nang kene kon. Iya. Wong iki lek eling meblae wis ngeten ya. Wali kulli syai'in imadun. Segala sesuatu niku napa kemawon pasti duwe cagak, duwe inti, duwe pokok, duwe kunci. Wa imadu hadzini utawi kunci utawa cagak pokoke agama iki iku al-fiqhu, yaiku kudu ngaji, kudu ngerti, ngoten to. Ya. Muga-muga mawon kula kali sampean nek ngurukno niki, ngrungokno niki dipun paringi ilmu sing manfaat iso nglakoni. Dan muga-muga kula kali panjenengan diangkat ambek Gusti Allah derajate menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Wa Ibnu Najjar lan ngriwayataken malih Imam Ibnu Najjar an Muhammad saking Muhammad bin Ali rokatani utawi sembayang rong rokaat min alimin saking wong sing ngerti nang gene sembayang niku. Umpama kula kali sampean ya rek katene mlebu masjid iku, lek masjid iku disunano sembayang sunat tahiyatul masjid. Dadi kula kali sampean mlebu iku mang sembayang iki ngerti lek iki sembayang tahiyatul masjid, hukume sunnah ngurmati nang masjid. Krono masjid itu adalah tempat yang dimuliakan nabi Gusti Allah. Mari ngono sembahyang Allahu Akbar. Eling isan iki rukune, iki sunai dan lain sebagainya. Iya. Sembahyang mek rokat niku to afdalu, luweh utama, luweh diterima, luweh dibayar min sab'ina rokatin daripada sembahyang 70 rokatat min ghairi alimin saking tanpa dasar. Kula pokoke sembahyang, pokoke sembahyang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bayang balik-balik dah. Bayang pada pokoknya masih beng betong bolu boleh garo. Iya. Mergane Masya Allah wong lek ning ngerti ngaji niku setitik ibadahe kaya akeh. Iya. Kaya akeh. Kan nonton nah nate tunggal sahabat iki ya. Ya Allah, cari Kanjeng Nabi. Sopo sing kepingin weruh? Penduduk ahli swarga, wong iki mlebu swarga tanpa pertanyaan. Koyok sing duwe swarga. Lon, wong iki mari ngono teko. Penasaran wong-wong ya. Paling Sayyidina Abu Bakar. Bareng didelok, leh gletek wajo. Jodana lislan cocok mosok wong iki rek mlebu swarga iku gate karcis kaya sing duwe dhewe meneng Sayyidina Umar tenger awak kalah mbek wong iki rek. Akhire mule ditutno. Wong mae kene ya wis mene bali. Wajo. Kula niki sampean tulungno. Wonten apa nak? Ngeten. Kula niki pentelung dina mboten mangsul. Napa? Gegeran kali bojo kula. Luwe mboten entenan. Oh ya nak iso kene nak. Ono kene gak apa-apa. Om aku ngene nak. Oh nggih mboten apa-apa. Padahal iki kepingin ero. Ya apa ibadah wajo iki. Ya Allah, paring ditelok. Ya bengi. Gak tani bengi wajo iku, Mas. Pareng gaet adzan salat-salat iku tani. Bayang. Mari ngono subuh sembahyang sunat. Mari ngono sembahyang. Gak ngaji ya apa? Budal nang sawah. Blaen wajo iki. Iya. Sampai telung dino. Bareng telung dino. Ngeten wajo sepurone ya. Sampai ini bendina geng. Iya nak ketika apa. Sampai ini kok iso. Bicara ini kan geng Nabi. Koyok ngini padahal koyok ngini. Kulon ini sepurone lo goro. Kulon buatan gegeran Nabi betul. Kulon cuma kepingin semeruk. Kehidupan sampai ini lo kok iso. Kalau buswar kok sampai ini. Enggak ya nopo male kula le sembayang nggih pas-pasan. Nopo piwulangene Kanjeng Nabi niku nggih kula lakoni. Ya rek iki kula nggih lakoni. Cuman kula mboten enggak ada nopo-nopo punan nggih ngoten tok. Semangat saya itu ingin melaksanakan apa yang diajarkan Gusti Kanjeng Nabi. Padahal nyambut gawe biasa. Ya iku wajo sampean sing garai. Iya. Wajo iki iso ngalahna Sayyidina Umar, apa mana sampean? Ya, tambah isoan mah. Ya, begitu dia. Dua rakaat dari orang yang alim lebih baik daripada 70 rakaat dari orang yang tidak punya dasar ibadah sama sekali. Melok-melokan toh. Wa Abu Na'im wal Khatib. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu khiyaru ummati utawi bagus-baguse ummati umatku iku ulama uha kalangan ulama sing dadi ulama duduk wong sing pinter ngaji duduk wong sing pinter pidato duduk wong sing undangane ceramah akeh. Ya. Yeah. Tapi innama yakhsallaha min ibadil ulama. Orang yang punya takut kepada Allah tingkatan tinggi. Mari ngono welas gak tagoan. Ya, yeah. Niki. Iki wong sing bagus jare Kanjeng Nabi. Wa khairu ulama iya. Sebaik-baik ulama-ulama niku wau ruhama uha sing mempunyai rahmat paling welas paling perhatian tenggene padha menung sane donga dinunga muga-muga pengajian niki dipun paringi ilmu sing manfaat lan barokah rahmati Gusti Allah sing diturunaken sareng udan niki muga-muga saged ngayemaken manah kula kali sampean sehingga kula kali sampean marem lek wis nglakoni ajarane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا بكساب منا فضلا وجود منا لا بكساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي له وصبي إداد تحت صحبي والحمد للإله في البدء والثناي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.